Jaluk Dika nih, gak dikei, tampel ambil Dika, ceblok itu juga ceblok. Iki nonyok Dika, temuannya kendan ben Dika cang. Mulih marip-marip diternyarek jomblo. Lah kenapa nih kok balik jomblo? Itu yang Dika, Kak Ahmad ini sampai salati bukan. Dika cek-cek, uwer. Donyer nih, tangan ini tangan sisok, sitok ini yang dibuenek nih. Dan Dika nih kuih. Lu, lu, lu, lu, lu, ayo, selit apa, Mbak? Wah, gue terikan. Kuih terjadi, kayak mana kuih. Emak, Pak, ini kuih wis gak seruan, karena nenek musik bandi sih. Buat iki raso. Jan jeneng wong loro iku dudu pateni ae lho. Wis aku tak lapo-lapo iki kasi sampean toto-toto. Kok sampean ronone ya men iki ketemu Mbak Yanti. Ketemu tuku kula di endi? Heeh. Ora kolaran. Saiki 12.5. Apa-apa wis ning kono-kono 13.5. Terus aku ditip kecepet. Bener sajak saya bu, di mamlayu-mlayu di dindi api ngene am. Pi. Di mamlayu di dindi lah lu ngene am ku ya kasih sing digawa bulan sapa? Oh bulane am lah ngono sing ame. Kan ning ati lega to. Engko ning panggone duwe. Kacek-kacek 5000 lebah umone. Saman go 3 apa 4 ning kacek kan 5000 4000. Biasa 5 ngono kae. Saiki nggo papat kacek mung 4000 apik karo ampe nak ngono to. Kuwi ngamoni mateni ku. Gak usah sok dhuwit iki kasi. Sok dhuwit. Mateni. Mbak Yanti sok dhuwit mateni wis karo Kang Hari kaya puluhan juta wis bene gak usah. Samane wis tenek gak duwe iki alon mbok ke depane sampean dhisik ngono. Saiki gak sama nyanoni mateni yo. Sampean go kulo kuwi cukup. Ora pantes mi sing sunat ngono kaya tak sangon. Iya, Mas aku saiki iki yo gak tak pantes-pantesan. Aku mau gogolo perpawate ya. Aku ya tak ingin gopapat. Wis kau sabu meneh. Mereka niki mengkay Mbak Yanti kisah sakit dute wakeh. Lemah dak kengeria stok kuil roli kur juta. Sing tiga yang ini Mbak Eko sih gulo karo sembara kuil roli kur juta. Wih gurung sapi ini, gurung kudusnya, gurung sembuh. Arangan ini naik duit. Duit berangannya 100 juta yang duit. Saiki dati sama nalung. Duit seket mau cekal diri. Rasanya ngono. Lho gitu kok gula. Lah iya gitu kok gula kene Mbak Yanti to, maksudku sampean to ngene. Gak wis uwah keh duite, sampean kan gak enek lho Pak Ji. Dadi wong iki paham Gusti Allah kiru. Ngono. Gak usah isin, wis diwangi iki kono wis alhamdulillah to kono. Ngono. Masih dipuwangi ngaten gak oleh kon rono kon butuh. Sok ijapan ya pantes. Gak pantes. Toyo aku lho. Tapi sampean sehat saiki ya. Sehat nggih tok cereng. Ora gering nggih tok cereng. Ngono aja kambi welek iki kaji ya kambi sing apik lho ya. Aku poso kae dadi turu enteng. Rong dino ya aku lek terusan wis mbruah to. Rasane awakku kok koyo gak ingin. Lek aja lah setahun iki gak cungung kira kedek nane jono wong tuwa nyong kira ngelit lho yo waras iki lho yo an lek aja iki setahun pira gak tau model kuwi sak umur hidup kuwi kaya solekan sak umur hidup iki wong anu ndek nane den cengkir kaya ngludhuki ngono kira iki tak ngono sungkir iki kenceng kabeh aku saiki ngono ae engko nggih klambi api aja sampe nggih klambi elek. Makai uang, awak dia tu cik gaya, cik lambi cik resik-resik, cik api-api. Aku mau kena elek-elekan, wisin aku tadi uang elek-elekan. Kenjo dia pan? Dia apa lagi? Nek saya baik, gak boleh. Mau elek, kui lebih bulak. Lambi ni sama lah, yoga tu sing api. Kui lebih bulak, kui masih api. Lebih bulak. Tadi uang gigi, aji ni apa ni lah? Rogo teko busana, jadi Indra. Aji ni jiwa teko lati, lati. Apa ini latih hati-hati. Nah, orang kayak tiga tunjuk rasa wong, tangkep yang hati-hati tunjuk rasa. Kok sok koyo ngono kok dilakoni koyo kirik. Bareng wong kirik lu diarani wis najis e wong Islam. Kuwi najis. Kok sedunekne padha karo kirik ya gel kabeh. Tapi nek wong gelem hati-hati ajine. Ajine jiwa itu kok lati wong ki iso jaga. Ajine rogo kok bas busana. Awak sampean dadine rogomu mek diajeni kok busana iki lho sing ngongkon. Gak ndra ajine rogo. Ajine rogo itu kok pangkat jabatan ngono. Kan iki aneh dikajine wong masih ning titik ketok resik kan diajeni wong. Masih sogyo kaya apa meru-meru lambene welek suwe-suwe reget kan gak enek wong ngerti to. Aku jero ruang kon njaluk foto wong-wong pegawai aku ora ngerti nek pegawai gandok. Kirine diajak tiba sing dikeki duwe iki wonge tiange marmi karo karsini gitu. Kok gambarku iki tiba dikeki karsini yo gambarmu mengke dideloki mengke ugi wong enek ngono iki kasih ngono kuwi saiki pinter delokne ugi wong ki enek di duwe ki enek di sawah di anak akeh karsini sawah kuwi buyar nek aku iki iki kok bendol meneh ta Ndra kuliah S1 dirabi uwong dua anak saiki luru balik botol rati gawani opo-opo anak ikar sini oh kuwi Isra kesalahane nang momen sing kuwi Isra Isra iki adike Huda dadi balik saiki iki lho kar sini manut iki campur sembarang ya kok kuwejem temen padahal sing lanang lereke uapi uwelek cewili teng teng pinter ngono gani nek biyen nek balik kan tuku bakso aku baliknya apa kok balik? Cerai, dicerai langsung dikasih surat gak gelem balik dicupuk karo Faruk ngene. Astagfirullahaladzim lah kita ya sih pengen dikono ae dan kepi aku balik kan keadaan ini kini gak ada apa-apa dicupuk karo Faruk sing isin dulur ki isin nek anak adik wis dimoi kok jek dikono ayo dicupuk Faruk terusan jadi ini merinding wong ngurungok nih kayak ngono kuwi. Arek lu tur pun terlumanten wis SIG. Heeh. Kayane iki terjadi sesuatu wong gak roh. Maka dadi wong iki mengke ajine ta wong anu ya kuwi mang. Lha sebabe opo? Sebabe dhewe mungkin dhewe selingkuh gak gelem masak. Gak keberatan gak kira. Ya mbuh sirine Indra, ya mbuh gak roh apa kare. Durek nganone kuwi kadang. Nganu, masih masak bareng gak ngerti, sembarang gak gelem wong ya mbuh wis wis kapan nek ngono ae diburune ra apa-apa. Sugih ajane. Buset dek bojone. Kira-kira keberatan apa nek mburune sak kurang piro iki sanan. Iya. Kompor sampe. Kompor ibu engko diresiki digadahi diadadahi ne. Diresiki di PP sik lek gak sampe bae. Lho kok semari kono? Kono wis akeh kompor. Saking dek iki kan perlu wong jenang cilik-cilik kuwi mau.